ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Telah lalu pembahasan dari hadis yang sangat panjang. Demikian pula penjelasan Ibnu Saimin rahimahullah yang sangat panjang pula, merinci menjelaskan akan makna-makna hadis dari hadis Jibril alaihissalam, di mana kita masih dalam bab al-muraqabah. Dan terakhir kita telah membahas, telah mempelajari tentang az-zakat dari rukun Islam yang ketiga. Pada akhir dari pembahasan zakat, Ibn Sa'imin rahimahallahu ta'ala dalam syarahnya, beliau menyatakan bahasanya yang namanya zakat terkhusus ya pada orang-orang ataupun ya yang berhak untuk menerima zakat adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Taubah, dalam surat At-Taubah. Ya, beliau menyatakan dalam syarahnya, haula'i samaniatu asnaf la yajuzu sarfu zakati fi ghairihim. Ya, 8 jenis 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, ya, di mana tidak boleh untuk menyalurkan zakat kepada selain mereka. Tidak boleh menyalurkan zakat ya kepada selain mereka, sehingga tidak boleh ya zakat ini, antusarafa zakatu fi bina'il masajid, tidak boleh untuk membangun masjid-masjid. Jadi salah kalau misalkan ada zakat dikumpulkan ya, zakat fitr misalkan, berasnya dibagikan tapi tidak semuanya, sebagiannya dimasukkan ke masjid, nah diuangkan lalu buat bangun masjid, ini keliru, tidak boleh. Nah, wala fi islahi turuq, demikian pula untuk memperbaiki jalan, tidak boleh. Wala fi bina'il madaris, untuk membangun madrasah, wala ghairiha, dan yang selainnya. fi turuqil khair, pada jalan-jalan kebaikan. Jadi tidak diperbolehkan, misalkan dia mendapatkan atau panitia zakat menerima zakat, nah, lalu kemudian disimpan sebagiannya untuk membangun masjid, ya, atau perkara-perkara yang baik yang lainnya. Dikarenakan hal ini, ya, disebutkan oleh beliau, li'anna Allah dzakara hadhil asnafa bisighatin mahsurah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an pada golongan-golongan tersebut dengan sighah, dengan konteks, dengan bentuk, ya, mahsurah, terbatas. Dibatasi hanya golongan-golongan tersebut. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu. Innamas sadaqatu lil fuqara al-akhir. Innama, memakai kata innama. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa innama ini tufidul hasra, memiliki faedah pembatasan, membatasi. Sehingga ketika Allah menyatakan innama, hanyalah, seperti itu biasanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanyalah sedekah itu untuk hakada. Baik. Kata Ibnu Saimin, wa huwa isbatul hukmi fil madkur wa nafyuhu amma siwah, yaitu penetapan hukum terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut dan penafian dari apa yang selain yang tersebutkan di ayat tersebut. Sehingga, ya, dengan ini kita ketahui bahwasanya yang berhak menerima zakat hanyalah orang atau golongan tersebut. 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kulna, jika kita mengatakan bijawazi sarfi zakah fi jami'i wujuhil khair lafatat faidatul hasri, jika kita mengatakan boleh kalau zakat ini dibagikan, ya, pada seluruh hal yang berkaitan dengan al khair, kebaikan, maka, ya, fatat, akan luput faedah pembatasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi kata Ibnu Saimin rahimahullahu taala melanjutkan, lakin binaul masajid, akan tapi pembangunan masjid-masjid, islah turuk, ya, perbaikan jalan, binaul madaris, wa ma'asyuhaha, dan yang selainnya itu, tufalu an turukin ukhra, ya, dilakukan, diambilkan dari apa? Jalan-jalan yang lain, dari kebaikan, misalkan dari at-turuk, at-turuk al-bir, wa sadaqah, dari sedekah-sedekah yang lainnya, infa-infa' yang lainnya, bukan merupakan enam harta zakat atau zakat yang disalurkan kepada enam yang berhak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, dengan ini kita selesai dari rukun yang ketiga. Sehingga, ya, kalau kita mendapati, dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin karena mungkin mereka tidak tahu ilmu tentang hal tersebut, melihatnya hal tersebut ada kebaikan, sehingga, ya, mestinya disalurkan kepada 8 golongan ini, akan tapi mereka menggunakannya untuk hal-hal di luar golongan tersebut. Ya, ini pentingnya kita untuk belajar, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebelum beramal. Taib. Yang berikutnya, yang keempat, rukun Islam yang keempat. Momennya tepat, ya. Sebentar lagi kita akan menyongsong, yaitu as-saum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan tersebut. Naam. Para salaf rahimahullahu taala 6 bulan sebelum masuk Ramadan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada bulan Ramadan, dikarenakan bulan Ramadan sebagaimana ma'lum ladaina, ya, bulan yang penuh barakah, bulan dilipat gandakan amalan, bulan di mana, ya, syayatin syubidat dan dibelenggu, pintu jannah dibuka, pintu neraka ditutup, na'am, dan diampuni dosa-dosa, tentunya bagi siapa yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan-amalan di bulan tersebut. Qala rahimallah wa qala wa shaum Ramadan. Shaum Ramadan. Ramadan yakni syahrun baina Sya'ban wa Syawal. Wa sumiya Ramadan bihadza. Baik. Jadi Ramadan bulan yang berada di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal, sehingga dinamakan Ramadan dengan hal tersebut. Nah, ya, di antara mereka ada menyatakan bahasanya ini awal kali penamaan bulan, ya, awal kali penamaan bulan itu bulan Ramadan ini, karena waktu itu ya, disebutkan di sini oleh Ibnu Saimin pada Syidatul Ramdha. Ya, ini amat sangat panas. Amat sangat panas sehingga dikatakan dengan Ramadan. Dikatakan pula makna ini karena bulan Ramadan tudfa'u bihi hararatu dunub. Akan memadamkan panasnya az-dunub, ya, panasnya dosa. Li'anna dosa, enam, li'anna az-dunub, karena dosa-dosa itu adalah harah, panas. Di antara keutamaan bulan Ramadan disebutkan di sini sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Ibnu Saimin. Ya. Rasulullah menyatakan man shoma Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, man shoma, siapa saja yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, imanan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ihtisab, ihtisaban mengharapkan pahala di sisi Allah jalla wa ala, Rasul menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu, ya, akan diampuni baginya ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, ini di antara faedah atau keutamaan dari puasa di bulan Ramadan. Nah, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa seorang hamba. Tentunya syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban. Iman karena Allah Subhanahu wa taala, ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bisa disebutkan di sini ya, di antara hadis yang menyebutkan akan keutamaan siam di bulan Ramadan adalah apa yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, as-shaumu li, dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa aklahu wa syarbahu wa syurbahu min ajli wa shaumu junnah. Tayyib. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, kalau kita buka kitab siam, nah, akan banyak sekali, ya, hadis-hadis yang menyebutkan akan fadl, keutamaan dari puasa di bulan Ramadan. Di antara hadis ini, hadis qudsi, bahwasanya as-shaumu li, puasa itu li, untukku, kata Allah Jalla wa'ala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, ya, tanpa batas, ya. Tentunya pahala tersebut akan dinilai oleh seorang hamba berdasarkan keikhlasan. Semakin dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi kadar nilai pahala yang akan diarai. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, yadau syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Naam, waklahu, makanannya, minumannya, min ajli, dikarenakan aku. Dan ini disebutkan dalam hadis ini, naam, termasuk di antara mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Naam. Taib, wasaumu junnah, puasa merupakan junnah, ay wikoya, penjagaan, ya, menjaga seorang hamba dari api neraka. Naam. Wasaimu farhatan, seorang yang berpuasa dia akan mendapatkan farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru, dia bergembira ketika berbuka. Wa farhatan awal farhatun hina yalqa rabbahu, bergembira ketika berjumpa dengan Rabbnya. Walihulufi fami sa'imi adyabu indallahi min rihil misik, dan aroma bau mulut seorang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala nam dalam hadis qudsi ini, adyab, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rihil misik. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Nah, dan di sana banyak sekali, ya, hadis-hadis yang menyebutkan akan keutamaan dari saum 6 Ramadan. Antum bisa melihat di kitab siam, di sana yang terdekat mungkin Manhajus Salikin, disebutkan oleh siapa? As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, itu secara ringkas dari fadl, keutamaan bulan atau puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita melanjutkan, dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, ya, akan diampuni seorang hamba jika memang dia imanan wahtisaban, dengan iman. Dan ini kita perlu untuk mengetahui ta'rif, penjelasan makna akan saum. Apa itu saum? Disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti, ya, at-ta'abudu lillah. Saum Ramadan secara syariat adalah ta'abud lillah. Ada kata ta'abud, bukan sekedar imsak menahan. At-ta'abudu lillah bil imsaki anil mufattirat min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syams. At-ta'abudu lillah, itaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsak, dengan menahan diri dari mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Sehingga di sini penting, ya, dikatakan oleh para ulama bahasanya at-ta'alum, mempelajari ilmu saum Ramadan ini fardu ala kifai, fardu ala ain, fardu ala ayan, hukumnya adalah wajib atas person atau individu. Setiap kita wajib mengetahui hukum-hukum tentang saum. Naam. Wajib. Bukan terwakili atau orang lain sudah mempelajari kita tidak terkena kewajiban, tidak. Tapi ya, setiap kita wajib mempelajari hukum-hukum tentang saum, sehingga waktu yang ada ya kita gunakan untuk kembali murojaah, melihat catatan-catatan kita. Nah, ataupun ya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan as-saum Ramadan, karena penting. Ya, boleh jadi seorang sudah pernah mempelajarinya akan tapi lupa. Nah, sumyal insan bikasrati nisyan, karena dinamakan manusia itu karena seringnya nisyan, lupa. Sehingga ya, kita murajaah, kembali melihat, mempelajari apa-apa yang telah mungkin kita lewati, dibaca lagi. Nah, karena ya, ilmu yang berkaitan dengan ilmu saum Ramadan hukumnya fardu alal a'yan, ya, atas person itu wajib untuk mengetahui hukum-hukumnya. Dikatakan oleh Ibnu Saimin bahasanya ta'budu lillah bil imsak anil mufattirat min tulu'il fajr as-sadiq, dari terbitnya fajar sadiq, karena ada di sana fajar kadzib, ya. Kalau kita memperhatikan di ufuk timur sana ketika fajar, ya, kalau disebutkan seperti ekor serigala gitu, pinggirnya tidak menyebar, cuma ada sinar ke atas seperti itu. Ya, itu bukan fajar shadiq. Yang dimaksud dengan fajar shadiq adalah yang menyebar di samping kiri kanannya. Jadi ada cahaya terus menyebar. Nah, rata. Kalau putus, nah, bawahnya tidak menyebar sinar tersebut, maka itu namanya fajar kadzib. Jadi nanti setelah itu akan hilang, muncul sinar yang lurus, nah, kemudian hilang dan muncul yang kedua, ini fajar as-shadiq. Jadi menahan diri ya dari pembatal-pembatal as-saum, nah, dari fajar yang shadiq, ya, sampai ghurubus syams, terbenamnya matahari. Kalau lingkaran sudah ya, nah, matahari itu sudah tenggelam, sudah hilang, maka ya boleh untuk makan dan minum. Nah, tapi ini ya pengertian dari as-saum. Sekali lagi, at-ta'abud lillah. Ada kata at-ta'abud, karena boleh jadi orang menahan tapi tidak ada unsur at-ta'abud, maka tidak disebut saum secara syariat. Naam. Kita kembali ke penjelasan Ibnu Saimin. Kata beliau rahimahullah, wal muhim anna syahrul anna hadha syahra ma'lumun lil muslimin ذكره الله تعالى باسمه fi kitabihi. Faqala syahru Ramadan, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kata Ibn Utsaimin, bulan ini merupakan bulan yang maklum, yang telah diketahui oleh kaum muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, ya, nama bulan tersebut di dalam kitabnya. Allah menyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Qur'an. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, qal wa lam yadhkurillahu isman li syahrin minasyuhuri siwa hadha syahra. Walam yadkurillah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan isman li syahrin, nama bagi sebuah bulan, minasyuhur dari bulan-bulan yang ada, siwa hadha syahra, kecuali bulan ini. Ya, kalau kita membaca Al-Qur'an ternyata tidak didapati, ya, disebutkan oleh Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Kata beliau rahimahullah, wa siyamu ramadana ruknun min arkani Islam, la yatimul islamu illa bihi. Dan siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Tidaklah sempurna keislaman seseorang illa bihi, kecuali dengannya. Dan kewajiban hukum atau wajibnya saum Ramadan, ya, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya, dan ini merupakan ijma kaum muslimin bahasanya hukumnya adalah wajib. Nah, satu ayat dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ya, dalam ayat disebut kutiba 'alaikum, ai furidha 'alaikum, diwajibkan atas kalian as-syiyam, berpuasa di bulan Ramadan. Di ayat yang lain Allah menyatakan wa man syahida minkum syahra falyasum. Di situ ada perintah falyasum, hendaklah kalian berpuasa. Dalam hadis juga disebutkan, ya, hadis ini disebutkan akan rukun-rukun Islam yang kita baca ini, diantaranya adalah saum Ramadan. Sehingga dari hadis, dari ayat ini menunjukkan akan wajibnya, hukumnya wajib saum Ramadan. Taib. Dan ini juga merupakan ijma kaum muslimin. Ya, ijma kaum muslimin bahwasanya saum Ramadan hukumnya adalah wajib. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, naam, bahasanya hal tersebut merupakan ijma. Ya, beliau menyatakan anna shaum ramadhana ruknun wa fardun bil ijma, bahasanya puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang wajib, kewajiban secara ijma. Wa dalailul kitab wa sunnah wal ijma, dalilnya adalah dalam kitab, ya, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, demikian pula ijma kaum muslimin. Naam, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni juga menyebutkan wa tama'al muslimuna ala wujubi siyami syahri Ramadan. Kaum muslimin bersepakat, ya, akan wujub wajibnya as-saum, berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahasanya wajibnya Ramadan ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, demikian pula ijma' kaum muslimin. Nah, baik. Di sini disebutkan surut, kita baca secara ringkas. Ada di sana syarat-syarat. Nah, akan kewajiban ini bila tidak sempurna syaratnya maka ya tidak wajib. Ya. Disebutkan oleh Ibn Saimin di antaranya adalah ayyakuna musliman wa ayyakuna baligan aqilan qadiran muqiman saliman minal mawani'. Ya, yang pertama muslim, balik, akil, berakal, qadir mampu, muqim, ya menetap tidak safar. Naam, saliman minal mawani', selamat terhindar dari pencegah-pencegah yang naam menghalangi dari saum. Ya. Fa in kana saghiran, jika dia anak kecil belum balik, lam yajib alaihi siyam atau lam yajib alaihi saum, jika dia masih kecil belum balik maka tidak wajib baginya berpuasa. Iya, akan tapi walinya, orang tua, jika anaknya memang umurnya di atas 7 tahun, 6, 8 tahun mulai dilatih. Nah, demikianlah salafus saleh. Ya, mereka juga melatih anak-anak mereka. Yang demikian tamrinan, ya, sebagai latihan bagi mereka supaya terbiasa dengan yang namanya as-saum. Nah, sama-sama diceritakan, ya, ketika menjelang berbuka anak-anak mereka menangis karena kelaparan, dihibur dengan diberi apa? Mainan untuk melupakan rasa laparnya. Ini menunjukkan bahasanya mereka juga melatih anak-anak mereka salafus saleh. Nah, meskipun mereka masih belum balik, ya, dengan catatan dia mampu untuk latihan. Nah, sebagaimana sholat juga demikian, diperintahkan meskipun dia tidak wajib, ya, sebagaimana sabda Rasul, umur 7 tahun kita merintahkan tidak dipukul. Nah, yang demikian dalam rangka tamrinan untuk melatih mereka terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa itu mudah. Nah, sudah biasa melakukan kebaikan mudah dibandingkan orang yang baru saja atau baru melakukannya itu akan berat. Nah, kalau dari kecil sudah terbiasa insya Allah lebih mudah. Kemudian kata beliau, fa in kana majnunan, jika dia majnun, ya gila, hilang akal, lam yajib alaihi saum, tidak wajib baginya berpuasa. Wa in kana kafiran, lam yajib alaihi saum, jika dia kafir, ya syaratnya kan muslim, ente dia kafir maka tidak wajib. Bukan berarti ya dia tidak diazab dengannya, tetap dia nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi dengan kondisinya dia seorang kafir tidak beriman kepada Allah, maka apabila dia berpuasa maka tidak sah, tidak diterima. Naam. Ya, kita mungkin mendapati ada seorang kafir yang di bulan Ramadan ikut berpuasa. Ya, kita jawab ya, orang tersebut tidak diterima pahalanya meskipun dia lapar, ya. Tidak ada pahala yang dia raih. Kemudian wa in kana ajizan, jika dia lemah, tidak mampu, bukan qadir, tapi ajiz. Fa ala kisman, ini terbagi dua. In kana ajizuhu yurja zawaluhu kal maridi tari aftara summa qada ayaman bi adadi ma aftara. Jika lemahnya dia, tidak mampunya dia, ajiz tidak mampu, ini yurja zawaluhu, akan hilang. Ya, diharapkan hilangnya. Ya, nanti suatu saat akan sembuh seperti itu, akan mampu. Seperti sakit yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba sakit. waktu itu mungkin sakit perut misalkan, sehingga dia enggak mampu untuk berpuasa, maka ketika dia aftara, berbuka. Nah, kemudian qadha, dia mengqadha ayaman di hari yang lain biada dima aftara, sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan, hari-hari yang dia berbuka. Yang kedua, in kana ajzan la yurja zawaluhu. Ya, sakit yang tidak diharapkan zawalu, hilangnya. Ya, sakit seperti itu terus lemah. Seperti al-kabir, orang tua. Enggak mungkin ada dia langsung nanti hari lain nanti akan jadi muda. Enggak mungkin. Ya, sudah tua ya. Ya, tua, ya, semakin tua malahan, ya. Bukan semakin muda. Nah, bukan tua-tua keledai, semakin tua makin jadi kan gitu ya. Nah, enggak. Tayib. Wal amradul lati la yurja buruhu, sakit yang tidak di naam sembuhnya itu tidak mungkin seperti itu. Ya mungkin tapi kecil. Dan ini kembali kepada at-tabib, dokter yang menentukan. Ya karena bukan berarti dokter lebih tahu, tidak. Mungkin secara medis diteliti bahasanya sakit yang seperti ini akan sulit disembuhkan. Nah, bukan berarti kita mengatakan bahasanya dia akan sembuh. Ya, kesembuhan yang di tangan Allah Subhanahu wa taala betapa banyak. Ya, karena manusia tidak mengetahui ilmunya. Nah, orang yang sembuh ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa berobat misalnya. Karena Allah menghendaki sembuh. Nah, tapi yang di sini ditinjau secara medis ya, menurut pengalaman bahasanya penyakit ini sulit sembuhnya. Ketika itu dia tidak berpuasa dan diganti dengan it'am, ya, memberi makan fakir miskin pada setiap harinya. Tinggal sedikit mukiman diduhu musafir, dia mukim, ya, lawannya adalah musafir, orang yang safar. Jika dia safar, maka boleh baginya untuk berbuka. Ya, di sana ada sebuah hadis, laisa minal bir as-saum fi safar. Laisa minal birri was as-saum fi safar. Bukan suatu kebaikan as-saum, berpuasa di saat safar. Tentunya ini bagi orang yang tidak mampu. Ketika dia mampu safar pun sehat kuat, ya, dia berpuasa tidak mengapa. Bukan berarti tidak boleh yang demikian. Karena itu wurud atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan dengan seorang yang ketika itu dikerumuni orang banyak. Kenapa itu? Karena dia safar dalam kondisi dia berpuasa. 6. Alhamdulillah sekarang ya fasilitas, ya, kalau kita misalnya ke Jakarta naik pesawat ya, cuma sekian jam. Ya. Sehat, ber-AC lagi. Taib. Nyaman seperti itu. Ya, boleh baginya untuk berpuasa. Tapi boleh pula dia juga apa? Berbuka. Boleh. Dia boleh memilih. Kalau dia kuat untuk berpuasa, maka iya, ketika itu mungkin afdal baginya berpuasa. Yang terakhir adalah salim minal mawani, selamat dari pencegah-pencegah. Nah, yang mencegah untuk dia berpuasa. Dan ini ya misalkan di sini sebutkan dari orang-orang yang kaum wanita yang haid dan nifasa, maka mereka ini tidak wajib berpuasa. Nah, ya juz, bahkan tidak boleh dia untuk berpuasa. Akan tapi keduanya apa? Berbuka dan mengqadha di bulan atau di hari yang lain. Nah, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam sebuah hadis, ketika ditanyakan dari fatwa Ibn Bas, ada seorang yang bertanya, kenapa seorang yang haid itu mengqadha puasa tidak apa mengqadha salat. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh beliau, iya, dari Mu'adzah, bahasanya beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam Sahih Bukhari, Rasul dia menyatakan kepada Aisyah lafadznya ngabalu haid takdi sauma wala takdi as-salah. Kenapa orang yang haid ini mengqadha saum dan tidak mengqadha salat? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ahuriyatun anti, apakah engkau haruriyah, khawarij, ya haruri nisbah kepada tempat harura. Naam, ahuriyatun anti, apakah engkau haruriyah? Dijawab oleh Mu'adzah radhiyallahu ta'ala anha, naam, dia mengatakan tidak, naam, walakini as'alu, akan tapi aku hanya bertanya. Kata beliau naam radhiyallahu ta'ala anha, kunna nahid ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqadha'i as-shaum wala nu'maru biqadha'i shalah. Kami diperintahkan, adalah kami pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam haid, naam, diperintahkan untuk mengqadha' shaum dan tidak mengqadha' as-shalah. Baik, dengan demikian kita selesai dari syarat-syarat puasa yang harus terpenuhi oleh seseorang, ya, yang dengannya akan sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang kita bisa pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.